Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan Kutayyib Ar-Raka'iz Al-Ashar Litahsilil Ilmi. Dua poin telah kita baca. A'unun minar rahmani wa husnu niyatin. Memohon pertolongan kepada Allah dan bagusnya niatan di dalam mencari ilmu. Kemudian Syekh Abdullah ibn Sulfiq hafizahullah ta'ala mengatakan, thalifan at-tadarru'u ilallahi ta'ala. Yang ketiga, mohon dengan sungguh-sungguh serta merendahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa dan menundukkan diri, merendahkan diri kepada Allah. Wala hafidhullah fattadarru'u ilallahi ta'ala wasu'aluhu at-tawfiqa was-sadada wa du'a'uhu rabbahu. Poin yang ketiga, bertadarru', merendahkan diri di hadapan Allah, meminta kepada Allah, su'aluhu at-taufiqa was-sadad, meminta kepada Allah agar diberi taufik oleh Allah Ta'ala, was-sadad, agar lurus dan benar langkahnya. Tidak angkuh, tidak sombong, namun merendahkan diri di hadapan Allah. Meminta kepada Allah. Minta taufik. Minta kelurusan. Kebenaran. Wa du'a'uhu rabbahu. Dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-istizadata min talabil ilmi. Meminta tambahan dalam mencari ilmu. Seperti dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan juga nanti. Pada surat Thaha 114. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan kepada nabinya satu tambahan apapun. Tidak memerintahkan tambahan harta, tambahan kedudukan, tambahan dunia. Yang diperintahkan adalah minta tambahan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Dan katakan wahai Nabi, wahai Rabbku, tambahkan untukku ilmu. Baik. Maka setiap pencari ilmu hendaklah memohon kepada Allah tambahan ilmu yang bermanfaat tersebut. Sebagaimana juga dalam zikir pagi yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari sahabiyah mulia Ummu Salamah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, At-Tabarani, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dalam ta'liq beliau terhadap hidayah arwah, juga dalam Sahih Ibn Majah. Disebutkan juga oleh Ibn Qayyim ini dalam deretan zikir pagi. Ya, dari sahabiyah mulia Ummu Salamah. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi dubiri salatil fajri. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana, ya, dahulu, bisa menunjukkan istimrar, bisa menunjukkan inqita, putus. Kana dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, berkata fi dubri salatil fajri, pada ujung salat fajar, setelah selesai salat fajar. Ini dibawakan dalam zikir pagi dan petang. Ketika sebutkan di antaranya Ibnu Qayyim, Ibnu Qayyim membawakan zikir ini dalam deretan zikir sobah, menunjukkan bahwasanya ini dibaca setelah subuh. Nabi mengatakan, Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu, memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa amalan mutaqabbala. Dan amalan yang diterima. Wa rizqan tayyiba. Dan rizki yang tayyib, yang baik. Subhanallah, kalau kita mengamalkan demikian. Aktivitas kita diawali dengan permohonan doa kepada Allah. Tiga hal yang sangat bermanfaat, yang sangat penting, sangat berguna. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima, dan rezeki yang baik. Nah, diucapkan dengan penuh penghayatan dan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum melakukan aktivitas-aktivitas yang lain, salat-salat, berdoa dengan doa semacam ini. Baik. Jadi kita sebutkan riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan At-Tabarani. Nah, ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Al-Wusabi rahimahullah taala dalam kitab kecil beliau, tayyib beliau, Azkar As-Sabah Wal Masa, yang diucapkan sekali ketika pagi. Baik. Ini yang pertama, atau poin yang ketiga, memohon dan berdoa kepada Allah, apa? Al-istizadata min talabil ilm. Meminta tambahan dalam mencari ilmu. Meminta tambahan semangat, meminta tambahan kesungguhan, meminta tambahan ilmu yang bermanfaat. Qala fal 'abdu faqirun. Hamba, manusia itu fakir, butuh. Allah mengatakan, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u inallah. Wahai sekalian manusia, kalian itu fuqara, fakir, butuh kepada Allah. Muhtajun ilallahi ghayatal hajati. Hamba, setiap kita, laki-laki, perempuan, kaya, miskin, semuanya masuk, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala ghayatal hajah, benar-benar butuh. Betul-betul butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia. Ya. Ini hal yang harus dan senantiasa kita tancapkan pada diri kita. Kita itu fakir. Kita itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Setinggi apapun kedudukan kita, sebanyak apapun harta kita butuh kepada Allah taala. Rabbuna wa malikuna wa khaliquna wa razikuna. Sebagai pemilik kita, pengatur kita, yang menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita. Tadarru'. Allah Ta'ala hasa ibadahu ila su'alihi wat tadarru'i ilaih. Setelah kita memahami butuhnya kita kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala juga mendorong hamba-hambanya untuk meminta kepada Allah dan bertadarru' kepadanya. Sungguh-sungguh merendahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faqal, Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Ud'uni. Ya. Faqala rabbukum, ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian mengatakan, ud'uni. Berdoalah kalian kepadaku. Memintalah kalian kepadaku, astajib lakum. Dengan jazm. Ya, jawab tolap. Jawab al-amr. Allah merintahkan kepada kita. Ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum. Dengan jazm, sukun. Menunjukkan hal yang pasti. Astajib lakum, aku pasti mengijabahi, mengabulkan untuk kalian. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, orang yang berdoa, orang muslim mukmin yang berdoa, akan mendapatkan satu dari tiga perkara. Allah kabulkan doanya, Allah penuhi permintaannya, atau Allah palingkan dari orang tersebut kejelekan yang selevel, setingkat dengan apa yang dia minta. Atau yang ketiga, Allah simpankan balasannya, ganjarannya di akhirat kelak. Enggak rugi orang yang berdoa. Allah astajib lakum, kata Allah, aku pasti mengabulkan untuk kalian. Oleh karena itu, kalau kita banyak-banyak berdoa, yang jadi masalah apa? Jadi masalah adalah kadang kita tidak mendapatkan taufik untuk berdoa. Waktu-waktu yang mustajab lewat begitu saja, sementara kita tidak manfaatkan untuk berdoa. Nah, di antara waktu yang mustajab, yang sangat dekat untuk dikabulkan doa yang dipanjatkan hamba, apa yang disebutkan di sini oleh beliau, hafizahullah ta'ala, sepertiga malam terakhir. Kata Nabi SAW, waqala Nabi SAW, yanzilu Rabbuna kulla laylatin ila sama'id dunya. Bahwasanya Rabb kami, Allah subhanahu wa ta'ala, yanzil, turun. Di sini terdapat sifat nuzul. Allah subhanahu wa ta'ala turun secara hakiki. Tidak sama dengan sifat turunnya makhluk. Yanzilu Rabbuna. Sifat nuzul. Di sini juga menunjukkan adanya sifat ulu. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tinggi. Ulu zat, ulu sifat, ulu qahr. Zatnya di atas, sifatnya juga tinggi. Kuasaannya juga demikian. Allah turun. Rabb kita turun. Yanzil. Yanzilu Rabbuna kulla laylatin. Setiap malam. Setiap malam Allah turun ila sama'i dunya. Ke langit dunia. Tidak boleh bagi kita menggambarkan seperti apa. Gambarannya seperti apa. Kenapa? Karena Allah mengatakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah Ta'ala. Dia zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Rabb kita turun setiap malam. Kulla laylatin. Setiap malam turun. Ya. Kita meyakini dan mengimani hal tersebut. Selain dari itu, Nabi mengatakan, qala fayakul. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan sifat kalam. Allah berbicara dengan pembicaraan hakiki. Al-fadhuhu wa ma'anihi. Lafad-lafadnya dan maknanya dari Allah. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak seperti akidah Al-Asya'irah maupun Kullabiyah, Mu'tazilah, Al-Jahmiyah. dan meyakini bahwasanya Allah berbicara lafaz-lafaznya dan makna-maknanya dari Allah Ta'ala. Fayaqul, Allah mengatakan, man yad'uni faastajiba lahu. Man yad'uni, siapapun, siapa saja yang berdoa kepadaku, faastajiba lahu, aku akan kabulkan doanya. Kesempatan berdoa. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mengingkari janji. Siapapun yang berdoa kepadaku, fa astajiba lahu, aku akan mengabulkannya. Satu. Man yas'aluni fa u'tiyah. Siapapun yang meminta kepadaku, aku akan memberinya. Wa man yastaghfiruni fa aghfiralah. Dan siapapun yang memohon ampunan kepadaku, aku akan mengampuninya. Doa, permintaan, istighfar. Ya. Berapa waktu yang sudah luput dari kita. Ya. Maka oleh karena itu, memohon taufik kepada Allah Ta'ala, memohon pertolongan kepada Allah. Ya. Agar bisa mengamalkan ilmu yang kita miliki. Bisa memanfaatkan umur kita, sehingga umur kita menjadi umur yang berkah. Tidak hanya mencari dunia, tidak hanya mencari uang, tidak hanya mencari dudukan, namun bagaimana kita mencari keridhaan Allah dan manfaatkan umur kita ini untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Qala wallahu amara nabiyahu an yas'alahu al istizadata minal ilm. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan nabinya agar meminta kepadanya tambahan ilmu. Tadi kita singgung, Allah tidak memerintahkan nabinya meminta tambahan kecuali ini. Allah hanya memerintahkan tambahan ilmu. Ya, enggak memerintahkan meminta tambahan kecuali ilmu. Faqala ta'ala wa qul rabbi zidni ilma. Dan katakan wahai nabi, rabbi, wahai Rabbku. Sini terdapat tawasul. Tawasul dengan asma wa sifat. Dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi, wahai Rabbku. Wahai pemilikku, pengaturku, penciptaku, wahai sembahanku. Rabb, wahai Rabbku. Zidni, tambahkan untukku ilmu. Maka kita sebagai seorang muslim, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita meneladani beliau. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala 'ala lisani Ibrahim. Allah juga berfirman melalui lisan Nabi Ibrahim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-salihin. Sama, Rabb, ya Rabb. Dihilangkan ya-nya. Dihilangkan ya-nya juga. Karena li kasrati isti'mali, banyak dipakai. Banyak dipakai sehingga ya nidaknya dihapus. Ya, maksud juga di sini. Ya mutakallimnya. Rabbi, wahai Rabbku. Habli, anugerahkan kepadaku hukman. Apa itu hukman? Ilmu. Syaiti. Wahai Rabbku, anugerahkan kepadaku ilmu hukman wa al-hikni, dan golongkanlah diriku bis-salihin, dengan orang-orang soleh. Masukkan diriku termasuk dari orang soleh. Qala wal-hukmu huwal ilmu. Rabbi habli hukman. Hukum di sini adalah ilmu. Wahai Rabb, anugerahkan kepadaku ilmu. Kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi mengatakan, idza jtahadal hakimu al-haditha. Nabi mengatakan, jika seorang hakim berijtihad. Hakim, al-alim, sebutkan. Jadi beliau bawakan di sini ijtihad al-hakim masuk di dalamnya adalah orang yang berilmu. Jika seorang berilmu, kelengkapan hadisnya di bawah. Akhrajahu al-Bukhariyu, diriwayatkan Bukhari dari Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza hakamal hakimu fajtahada. Jika seorang hakim berijtihad sungguh-sungguh mencari kebenaran, membahasnya, mencari pemecahan permasalahan, thumma asaba, lalu dia benar, falahu ajran, maka dia mendapatkan dua pahala. Wa idza hakama fajtahada, dan jika dia bersungguh-sungguh mencari kebenaran, membahas permasalahan, nam memecahkannya, thumma akhta'a, lalu salah, falahu ajrun, maka dia mendapatkan satu pahala. Nam. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.